seperti menghilang di kota ini. Hitam dan putih masa lalu telah membisu. Seperti kisah masa lalu, kini membisu. Coba dengar ku berbisik, suara yang tak mengering. Hatiku mati di sini, terdiam dan suara yang telah